kita. Nah, selamatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama Ramadan wa huwa afdalus syuhur. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil anam wa afdalul bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, kembali kita dapat bertemu pada hari yang berbahagia ini, di bulan suci yang mulia ini, dalam kajian-kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, mengkaji dan menggali firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahasia yang terungkap dari tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini mempertebal dan memperkokoh keimanan kita. Baiklah, pada hari ini kita telah sampai kepada surah An-Nisa ayat 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Jika kita melihat secara sepintas, maka kita akan dapat mengetahui bahwa ayat ini ibaratnya adalah kata-kata penutup dari apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua ayat sebelumnya, yaitu barang siapa yang berbuat kejahatan akan mendapatkan yang setimpal, dan barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar apapun, maka dia akan diberikan balasannya, dan Allah tidak akan menzalimi perbuatannya tersebut. Demikian jugalah dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kemilik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi dan di alam semesta ini. Ini menunjukkan bahwa kalau seseorang itu berbuat kejahatan, maka dia tidak bisa lari dari hukuman Allah. Dia tidak bisa lari dari dan berlindung dari pengetahuan Allah. Demikian juga orang yang berbuat baik, sekalipun dia di atas gunung atau di tengah lautan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan baiknya itu. Karena apa? Karena Allah lah yang menguasai alam semesta ini. Allah lah yang mengetahui apa yang kita perbuat. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Allah mengetahui apa yang tersurat dari perbuatan kita dan apa yang tersirat dari niat kita. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw limra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Segala perkara perbuatan seorang hamba itu dilihat kepada niatnya. Barang siapa yang berbuat karena Allah, maka dia akan menjumpai Allah. Barang siapa yang berbuat karena dunia atau karena wanita, maka dia juga akan mendapatkan balasan yang seperti itu. Jadi para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita niatkan dari kebaikan. Orang yang berbuat baik, ya, maka kita harus berhusnuzan kalau dia berbuat baik. Dan begitu juga orang yang sekalipun sudah berbuat jahat, maka tidak berarti kita harus mengucilkannya. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini, ini adalah bulan pengampunan, bulan maghfirah, bulan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, bulan maghfirah dan bulan itqum minan nar, di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya di dalam bulan yang mulia ini. Baiklah, untuk mengkaji lebih lanjut tentang bulan yang mulia ini berkaitan dengan surah An-Nisa 126 ini, di studio hadir pakar-pakar tafsir kita dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Fadhal Ustaz Zainal. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Jadi ayat-ayat yang beberapa hari lalu kita kaji sampai pada ayat 126 ini sangat saling terkait. Iya. Dalam manajemen modern itu, sebuah perintah itu harus menyangkut tiga hal. Apa, bagaimana, kenapa. kita tidak bisa dogma begitu saja. Islam bukanlah ajaran dogma apa, bagaimana, kerjakan. Tapi harus logis, kenapa kita harus mengerjakannya. Misalnya sedekah, puasa, apa, sedekah, apa, puasa. Bagaimana cara mengerjakannya? Islam meminta kita untuk mengerjakannya dengan ihsan, the best, paling baik. Bukan sekedar puasa, bukan sekedar sedekah. Kata Fatimah, dia menyedekahkan satu uang dinar. Orang lain mungkin menyedekahkan satu uang dinar, tapi bagaimana satu dinar ini menjadi the best? Dia kasih minyak wangi, itu uang. Dia bersihkan pakai klorok, mungkin kalau zaman sekarang gitu, uang logam itu. Nabi bertanya, kenapa kamu lakukan ini? Katanya, bukankah uang ini akan sampai di tangan Allah sebelum sampai ke tangan pengemis? Bukankah ketika kita melihat muka orang pengemis, kita lihat muka Allah Subhanahu wa taala? Jadi saya ingin memberi yang terbaik. Jadi walaupun ada uang 1000, tapi pilihlah 1000 yang terbaik misalnya. 100.000, 100.000 yang terbaik. Maka ketika bulan Ramadan ini banyak penukaran uang, yang uang itu bentuknya baru. Ini wujud dari ihsan. Puasa, orang puasa, kita puasa. Tetapi bagaimana puasa itu menjadi ihsan? Kenapa? Inilah ayatnya. Walillahi. Karena kita ini adalah milik Allah. Sedekah kita lakukan karena sedekah itu adalah uang dari uang Allah. Makanan yang tidak kita makan juga adalah sebenarnya milik Allah. Kata Allah, jangan makan sebagai tamu di dalam ruang apa? Dijamu makan oleh tuan rumah. Kata tuan rumah, jangan makan dulu. Mau kayak mana kita? Masa langsung kita makan? Nanti ya, belum siap semua, jangan dimakan dulu. Datang tamu langsung makan, itu kan gak sopan. Kenapa? Karena tuan rumah telah mengatakan jangan makan. Begitu juga kata Allah, jangan makan di siang hari. Karena apa? Karena makanan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah logisnya, cerdasnya keimanan seorang muslim. Bukan dia melakukan dari suatu hal yang dogma semata. Jadi artinya apa yang didapatkan itu tadi, meyakini bahwasanya ini memang milik Allah. Walillahi ma fis samawati wal ardh. Artinya apa rahasia kira-kira ketika Allah berfirman seperti itu? Artinya bahwasanya Nabi Ibrahim itu diangkat atau dijadikan sebagai Khalilullah disebabkan oleh ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan artinya untuk basa-basi ini hal ini sepertinya apa yang dikatakan Allah ini, tapi ini disebabkan Allah muliakan juga karena Nabi Ibrahim mampu melaksanakan perintah Allah dengan maksimal, dengan maksimalnya tadi ya. Makanya rahasianya itu walillahi ma fis samawati wal ard. Karena sudah yakin sekali bahwasanya apa yang kita kerjakan itu tidak terlepas dari kekuasaan Allah, Allah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan wa kana Allah bikulli syai'in muhita. Artinya betul-betul tidak ada lepas sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sedikit juga ini fis samawati wa fil ar, itu ketika langit dan bumi ini milik Allah, pengertian yang lain jangan rusak langit dan bumi ini. Yang sudah baik Allah punya itu ditambah kebaikannya. Itu tadi amal soleh tadi. Jadi seorang muslim tidak saja berpikir agama ini, Islam ini sekedar agama ibadah mahdoh. Ketika dia selesai puasa, selesailah sudah Islam ini. Tetapi dia melakukan illegal logging atau memudahkan orang untuk menebang hutan sembarangan atau membunuh binatang tanpa ada tujuan. Tidak. Agama juga mengatur kita, alam semesta ini milik Allah, jagalah, jangan rusakkan. Karena ketika Anda merusakkan alam, Allah mengetahuinya. Ketika musibah datang, jangan salahkan Allah. Karena Allah telah mengatakan, alam ini milikku, jagalah. Jadi kalau orang seperti itu Ustaz, ketika Allah berfirman walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, artinya setelah itu Allah akan mengambil mereka itu sebagai musuh. Karena mereka sudah jauh dari perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus melihat apa yang kita kerjakan itu sebetulnya itu Allah sudah mengetahui itu semuanya, tidak terlepas dari itu semua. Karena kebanyakan orang ketika menikmati anugerah yang Allah berikan kepada dia atau kepada seseorang, sangkinkan banyaknya, dia lupa bahwasanya ini sebetulnya Allah yang sudah mengatur itu semuanya. Betul. Tidak terlepas dari itu semuanya. Mestinya begitu. Kalau sudah yakin seperti itu, maka kita mampu melaksanakan firman Allah ini. Milik Allah itu semuanya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka kalau kita lihat juga bahwa lingkungan hidup itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah itu adalah Al-Hayyu, Maha Hidup, dan menginginkan kehidupan di muka bumi ini. Maka Allah mengatakan jangan coba-coba merusak, karena sebenarnya pemilik langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang kalau kita melihat ayat yang mulia dan agung ini semakin mendorong diri kita, memotivasi kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak terlepas juga di dalam bulan Ramadan ini, ya, paling tidak kita mengawali dari rumah tangga kita masing-masing, kita mengawali dari keluarga kita, bagaimana kita mampu ya menjadikan bulan Ramadan ini bulan ibadah, bulan zikir, ya, bulan meningkatkan infak dan sedekah kita di dalam bulan Ramadan ini. Tentu banyak kadang-kadang kita menjumpai di masyarakat kita bulan Ramadan ini malah sholat subuhnya kelewatan. Memang sholat tarawihnya dilaksanakan begitu, tapi sholat subuhnya kelewatan. Atau katakan misalnya malah di dalam bulan Ramadan ini karena banyak waktu kosong, waktu luang disia-siakan dengan perbuatan yang tidak baik, ngobrol misalnya, main PlayStation, ngisi waktu, atau ada lagi yang nonton sinetron, tidur dan sebagainya. Ini menjadikan sesuatu yang perlu kita perbaiki. Karena apa? Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita tadi. Karena Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Di dalam bulan Ramadan ini hendaklah kita menyadari bahwa apapun dari kejahatan yang kita lakukan itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setan sudah terbelenggu, Pak Ustaz. Makanya manusia itu tadi yang berubah mungkin menjadi setan. Minal jinnati wan nas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setan itu bisa berbentuk dari dalam bentuk jin dan manusia. Ya, maka daripada itulah bulan Ramadan ini sebenarnya adalah bulan yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ya, kalau misalnya ada jualan, Pak Ustaz. Bulan Ramadan ini lagi bulan bursa diskon besar-besaran, Pak Ustaz. Di mana amal berlipat ganda, mungkin orang yang enggak niat belanja pun akan belanja. Seharusnya gitu juga kita menyambutnya. Yang enggak niat bekerja pun harusnya bekerja. Betul. Kenapa? Karena besarnya limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ketika Allah berfirman walillahi ma fis samawati wal ard, artinya ini untuk diperuntukkan untuk orang-orang yang berbuat baik. Betul. Ya. Makanya itulah sesuai dengan firman Allah itu. Jadinya semestinya yang tidak bekerja tadi harus bekerja, karena enggak ada tempat perlarian. Ya. Karena ini milik Allah semuanya, di mana saja kita berada. Dan di sisi yang lain, bagi orang yang ingin berbuat jahat, ingat, kalau engkau berbuat jahat, dunia ini milik Allah, alam semesta ini milik Allah. Enggak bisa lari ya. Tidak bisa lari. Yang kedua, bahwa kamu juga kalau ingin berbuat jahat, yang kau hadapi itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu tidak akan bisa menang menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bahwa ketika seseorang itu berbuat kejahatan, maka sebenarnya kejahatan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Bahwa kerusakan itu bukan berarti Allah akan menjadi lemah. Kerusakan yang dia perbuat itu bukan berarti akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semakin lemah, tidak, tetapi semuanya itu akan kembali kepada manusia itu sendiri. Iya. Maka ada kata orang kiamat itu mungkin lebih cepat datangnya karena ulah tangan manusia sendiri. Iya. Paling tidak kiamat-kiamat kecil. Betul, bisa jadi. Karena apa? Karena sebenarnya lah definisi kiamat atau apa yang disebut dengan kiamat itu, kalau kita baca di dalam Al-Quran, idza sama'un fatarat wa idza al-kawakib intatharat, itu sangat mudah terjadi. Ya, fenomena-fenomena yang kita lihat saat sekarang ini, ya, wa idza al-biharu fujirat, ketika ya air laut naik ke darat, kan begitu. Nah, ini semuanya sudah memberikan kepada manusia itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada manusia itu contoh-contoh daripada itu. Dan lagi, Ustaz, yang tertarikin tadi ketika Ustaz Arifin bilang bahwasanya setan itu diikat. Kalau menurut pandangan saya, sebetulnya itu diikat secara maknawi saja. Artinya begini, kalau kita melihat flashback kembali sejarah ketika Nabi Adam, ketika setan itu tidak mengingkari perintah sujud kepada Nabi Adam, apakah setelah itu mereka itu menggoda Nabi Adam itu dengan bisik-bisik atau memang langsung melarang jasadnya ke sana, ke surga, kan kira-kira gitu. Makanya menurut ada mufasir mengatakan ketika Allah berfirman wa qulna bitu minha jami'an, itu artinya ruh dan jasad. Artinya setan itu memang masuk tapi dengan secara ma'asi, melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kemungkinan bahwasanya artinya diikat di situ, bisa saja dia melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, karena memang sudah janji Allah gitu, ditangguhkan mereka ini, ditangguhkan mereka ini supaya mereka ini dapat apa, menggoda Nabi, cucu-cucu Nabi Adam alaihissalam. Dan lagi diartikan itu juga maksudnya artinya terkunci itu Ustaz, karena memang banyak sekali pada masa, pada bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah itu, banyak sekali orang yang berbuat baik, jadi gak nampak lagi orang yang berbuat jahat. Itulah artinya diikat setan itu. Allah ma'alam. Gimana Ustaz kira-kira? Ya, jadi betul sekali bahwa ayat diikatlah setan itu katanya bukan hukmu kauni tapi hukmu tasri'i. Artinya apa? Sama seperti wa man dakhala amina, barang siapa masuk Masjidil Haram akan aman. Itu bukan berarti otomatis aman, tapi kita lah mengamankan. Jadi maksudnya ikatlah setan pada bulan Ramadan. Jadi itu tasri'i namanya. Artinya kita yang harus mengikat, kan gitu saja. Iya, kita yang mengikat. Tapi apapun ceritanya, bulan Ramadan ini adalah bulan kebaikan, kan begitu. Iya, betul. Maka daripada itu, seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa orang yang berbuat jahat di dalam bulan Ramadan, inilah setan yang kelihatan, kan begitu. Inilah setan yang berkeliaran, kan begitu. Jadi oleh karena itu, sebelum Allah mengecap kita sebagai setan, maka marilah kita perbuat dan perbaiki diri kita. Karena masih banyak orang yang merokok di bulan Ramadan tanpa segan, minum di pinggir jalan tanpa malu, makan kadang-kadang pun ya tidak merasa sungkan di tengah-tengah bulan Ramadan. Mari kita koreksi keluarga kita, diri kita. Semoga kita mendapatkan bulan rahmat, maghfirah dan itqum minan nar ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.